qala rahimahullah wa fi jami' at-Tirmidzi wa ghairihi min an Imran ibn Husain anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kay. Di dalam jami' at-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala an, semuanya Nabi SAW melarang tentang al-kay. Maka kata Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, fabtulina faktawina fama aflahna wala anjahna. Maka kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-kay. Maksudnya apa? Saking ketagihan, dikai sembuh, dikai sembuh. Ujian ini. Kesembuhan juga ujian. Fakta waina, maka kami pun melakukan kai. Ini siapa? Sahabat yang mulia, Imran bin Husain. Fama aflahna, kami pun tidak beruntung. Walanjahna, kami pun tidak selamat. Wa fi lafdhin nuhina 'anil kay. Di dalam lafaz yang lain kami dilarang untuk melakukan al-kay. Fa ma aflahna wa la anjahna. Kita tidak beruntung dan tidak selamat. Nah, ini larangan apa tentang al-kay. Pembahasan kemarin nyinggung masalah apa? Rasulullah SAW melakukan kay. Jadi seolah-olah antara hadis yang sebelumnya dengan hadis ini bertentangan. Nanti akan dijamak, akan dikumpulkan, disimpulkan oleh Ibnu Qayyim maksudnya apa. Nah, ini dia. Ini pentingnya ulama. Ya. Nah, pentingnya para ulama mengumpulkan, semua dikumpulkan dalil secara menyeluruh baru nanti disimpulkan. Ya, pada pembahasan yang sebelumnya Rasulullah SAW melakukan kai. Pada pembahasan yang sekarang dilarang. Lapie, gimana ini? Seolah-olah bertentangan nanti. Yang menyimpulkan para ulama. Ya, kalau kita terlalu banyak khilaf nanti. Qala al-Khattabi rahimahullah innama kawa sa'dan liyalqa'a ad-dam min jurhihi. Berkata al-Imam al-Khattabi rahimahullah, hanyalah Rasulullah SAW melakukan kay. Artinya, kenapa Rasulullah SAW melakukan kay terhadap siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa dikai oleh Rasulullah SAW? Padahal sebelumnya dilarang. Ada apa ini? Seolah-olah bertentangan. Nah, dikainya Sa'ad bin Mu'ad oleh Rasulullah SAW dalam rangka menghentikan darah dari lukanya. Fayaqa wa khafa alai an yanzifa wa yahlika. Sehingga Rasulullah SAW khawatir, takut jangan sampai keluar darah terus bercucur berlebihan sehingga akan mati. Paham? Kay ini digunakan untuk darurat. Boleh ya boleh. Karena Rasulullah SAW melakukan kay. Enggak mungkin. Enggak boleh. Atau enggak mungkin haram. Kalau haram, kenapa Rasulullah SAW melakukan yang haram? Ini sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Sa'ad bin Mu'ad dikay oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kondisinya apa? Darurat. kondisinya memang harus decay. Darah bercucuran tidak berhenti kecuali harus dengan decay. Ya, khawatir meninggal. Wal kay mustamalun fi hadzal bab, sedangkan kay digunakan dalam bab ini, bab darurat, bab yang genting penting. Ya. Kama yukaman tuqta yadu aw rijluh, sebagaimana kay ini bisa digunakan terhadap orang-orang yang dipotong tangannya, kakinya dipotong, decay, stop, berhenti langsung darahnya, pendarahannya. Kalau enggak berhenti bakal mati. Sehingga boleh yang seperti itu dalam keadaan kondisi darurat, darurat, darurat. Wah, enggak ada darurat-daruratan, kata siapa enggak ada. Rasul saja melakukan. Ente bikin-bikin syariat baru apa gimana? Rasulullah SAW saja melakukan kay terhadap Sa'ad bin Mu'ad. Dalil yang perlu diperhatikan, ada dalilnya enggak? Ada syarafnya enggak? Jangan marah, jangan tersinggung ketika ditanya ada syarafnya, ada dalilnya. Enggak perlu marah, enggak perlu tersinggung. Selama kamu mengaku dirimu adalah ahlus sunnah salafi, ketika ditanya mana dalilnya, ya kasih dalilnya. Enggak perlu kamu tersinggung. Para ulama seperti itu juga. Aina dalil, had dalil, ha'imah seperti itu. Bukan seperti kita, dalilut. Oh, dalil ngajak lut. Ya, manusia zaman sekarang zaman tersinggung ketika ditanya dalilnya mana. Yang sampai seperti Hizbiyah, tanya dalilnya, enggak perlu dalil katanya. Wah, ini Hizbiyah ahlul ahwa. Karena masalah-masalah seperti ini, kembalikan pada dalil, kembalikan kepada salaf. Wa man nahya 'anil kay fa ayyaka talaban lisyifa, dilarangnya kay karena seorang meminta untuk sembuh dengan kay. Mereka dahulu meyakini, ada keyakinan kalau ya'taqidu annahu mata lam yaktawi halak. Orang-orang dahulu meyakini kalau enggak dikei pasti akan mati. Artinya apa? Menyandarkan kesembuhan dan kematian dengan al-kei. Ini haram. Padahal manhu li ajl hadziniyah, maka dilarang ya melakukan kei dalam rangka niatan seperti ini. Kesembuhan dari Allah, bukan dari kei. Kematian dari Allah, bukan karena enggak dikei. Harus paham di sini dalil secara menyeluruh. Wah, enggak haram. Kata siapa haram? Rasulullah SAW melakukan kei. Apakah Rasulullah SAW dikatakan melaksanakan yang haram, melakukan amalan yang haram? Na'udzubillah. Bahaya ucapan seperti itu. Yang harus dikumpulkan, dijamak bainal hadis, antara hadis-hadis yang lain dikumpulkan. Tentunya ulama yang berbicara, bukan kita. Kita hanya baca saja. Bacanya juga yang benar, jangan salah baca. Ya. Allahul musta'an. Jadi dilarangnya kiai karena dahulu orang-orang dahulu mempunyai niatan atau mempunyai keyakinan barang siapa yang tidak dikiai maka akan mati. Artinya apa? Kesembuhan itu hanya dengan kiai. Ini enggak boleh menyandarkan kesembuhan dengan kiai. Tapi kalau dia meyakini asbab saja, boleh. Sama seperti obat, herbal, Dan semisalnya, wah kenapa gak minum herbal dan gak minum obat dan lain sebagainya. Mati lu. Misalnya. Enggak, siapa bilang mati. Mati di tangan Allah. Bukan karena gak minum herbal, bukan karena gak minum obat dan lain sebagainya. Bukan. Kehidupan dan kematian hanya milik Allah. Kesembuhan juga milik Allah. Kita hanya mengambil apa? Asbab. Ya, sebatas asbab, maka labas, tidak mengapa. Kenapa harus mengambil sebab? Ya harus mengambil sebab. Enggak mungkin seorang yang lapar, enggak makan, diem aja. Udah, ada tawakal, diem aja. Lapar, enggak tawakal, lapar. Haus, wis menang baik, diem haus. Padahal dia haus, ya minumlah. Kenapa enggak minum? Ngambil sebab. Ya. Bukan artinya dia hidup dan mati karena makanan dan minuman. Bukan. Semuanya karena Allah. Hanya mengambil asbab saja. Mengambil sebab yang harus dilakukan. Demikian pula, hey, asbab saja. Kesembuhan hanya milik Allah. Kematian di tangan Allah. Kehidupan di tangan Allah. Bukan pada hey. Sehingga keyakinan-keyakinan ini dibantah oleh Rasulullah SAW, diluruskan. Diluruskan. Sehingga apa yang mereka lakukan dengan niatan seperti ini dilarang. Dilarang oleh syariat, oleh agama. Wa qila innama naha anhu Imran bin Husain khasah. Ada juga yang mengatakan yang dilarang hanya kepada Imran bin Husain saja. Lianna kana bihi nasurun nasur. Coba nasur, coba dilihat nasur. Wa kana mawdi'u khatir fa nahu an kay. Wa ish wa yakuna an-nahy munsarifan lil mawdi' al makhawf minhu. Wallahu a'lam. Qala Ibn Qutaybah, al-kay jinsan. Berkata Ibn Qutaybah, rahimahullah, kay itu ada dua jenis. Kay yang pertama, kay yang benar, yang boleh. Sehingga jangan sampai sakit. Fala ladhi kila fi lam yadfikul manik tawa. Lianna yurida yadfa'al qadar al-nafsi. Lam yatawakkal manik tawa. Orang yang melakukan kay tidak bertawakal. Karena dia yang niatan dia apa? Untuk melawan takdir, menyelamatkan dirinya. Yang kedua, kayul jurh idza naqil wal 'adzu idza quti'. Fabi hadza asyifa. Yang kedua, jenis kay yang luka, ketika luka basah bercucuran terus di kay, ya, kaki dan tangannya kena panah atau dipotong, maka di kay. Fabi hadza asyifa. Kondisi seperti inilah ada kesembuhan dengan izin Allah. Wa ma idza kana al-kay li tarawi alladhi yajuz an yanja fa yajuz an la yanja fa inna ila al-karaha aqrab. Adapun melakukan kay dalam rangka mengobati atau berobat, alladhi yajuz an yanja, ya boleh ketika sembuh. Boleh juga tidak sembuh. Maksudnya apa? Boleh berobat, boleh enggak. Boleh dia berobat, boleh sabar. Ah, enggak usah lah. Misalnya, saya bisa sabar. Maka kondisi yang seperti ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, makruh. Makruh keadaannya. Wa thabata fi sahih min hadits sab'ina alfan. Telah sabit hadis dari Rasulullah SAW tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta. Beda yang meminta enggak boleh. Kalau diruqyah, ada diruqyah oleh orang lain tanpa diminta, maka boleh. Yang dilarang adalah minta untuk diruqyah atau minta untuk dikai, dan juga tatayur ala rabbihim yatawakkalun. Kesimpulannya, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, faqad tadammanat ahaditsul kai arba'ata anwa', telah terkandung hadis-hadis tentang kai ada 4 jenis. Yang pertama, perbuatan Rasulullah SAW. Boleh menunjukkan Rasulullah SAW melakukannya. Ini menunjukkan boleh. Yang kedua, ada muhabbatilah. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menyukainya. Yang ketiga, sana alaman tarokah, memuji terhadap mereka yang meninggalkan kai. Yang keempat, annahyu anhu, dilarang melakukan kai. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan, wala ta'arud bainahuma bihamdillah. Hadis dari ini semua tidak ada pertentangan bihamdillah, dengan izin Allah, dengan muji hanya kepada Allah. Fainal fa'ala fi'alahu yadullu ala jawazih. Perbuatan Rasulullah SAW melakukan kai, mengkai Sa'ad bin Mu'ad, ini menunjukkan apa? Boleh. Boleh melakukan. Okay. Boleh melakukan. Wa adam mahabbati lahu la yadul 'alal man' minhu. Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang kai. Ini bukan artinya dilarang. Jangan salah paham. Kemudian amatsana 'ala tariki, orang yang Rasulullah SAW memuji terhadap orang yang meninggalkan kai. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan kai tarkuhu afdal, lebih baik, dan ini afdal. Adapun larangan Rasulullah SAW fa'ala sabil ikhtiar wal karaha, larangan Rasulullah SAW ini adalah maknanya dipilih atau makruh. Awalinnau alladzi la yuhtaju ilaih, dilarang maksudnya kalau enggak diperlukan ngapain dikai. Jangan enggak sakit apa-apa, kei, tolong minta kei, atau dikei dong. Dia enggak sakit, enggak apa. Apa yang dikei? Adapun Sa'd bin Mu'ad sakit, kenapa? Karena terluka, bercucuran darah, butuh, kondisinya darurat. Beliau fa'al khawfan min hudutsid da', kalau dia lakukan maka khawatir ada penyakit. Misalnya enggak sakit apa-apa malah dikai. Baik, sehingga itu intinya.